بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati al-kiram azani wa azanikumullahu jami'an. Karena amanah dari ustaz kita Abdurrahman Mubarak untuk adanya kajian sebelum zuhur, maka seperti tahun yang lalu kita akan kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kekeluargaan. Pada tahun yang lalu, kalau antum masih ingat, kita telah membahas tentang kitabun nikah dan juga tentang adab dan juga hak-hak istri. Maka pada tahun ini kita akan mengingat akan kewajiban kita sebagai suami, yang tentunya perkara ini adalah bukan sebelah pihak kita sebagai suami, sesungguhnya ini adalah hak-hak kita dan istri kita. Ya, yang disebutkan oleh para ulama adalah al-hukuk musytarikah baina zaujain, hak-hak yang ikut serta bersekuti di dalamnya suami istri. Artinya bukan hanya suami saja yang punya kewajiban, bukan istri saja yang punya kewajiban. Kewajiban ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Nah, mudah-mudahan ya selesai pada waktu yang singkat ini, Nah, dijelaskan bahwasanya al-huquq mustarikah, hak-hak yang berserikat di dalamnya suami istri, ini disebutkan di sini ada 13. Yang pertama yaitu i'anah ba'duhuma 'ala ta'ah, saling membantu ya keduanya di dalam ketaatan. Yang kedua ada mu'issa isir, tidak boleh menyebarkan rahasia. Kedua-duanya tidak boleh menyebarkan rahasia keluarga. Yang ketiga munasohah bainahuma, saling menasihati di antara keduanya. Yang keempat sura, yaitu saling musyawarah kedua dengan keduanya. Yang keberapa? Kelima shidqul mawaddah baina zaujain, jujur di dalam kasih sayang dan cinta di antara suami istri. Yang keenam al-waqi'iyah fil hayati zaujiyah, kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan suami istri. Yang ketujuh ma'rifatu kulli minaz zaujain nafsiyah sahibih, mengenal lebih dalam masing-masing suami istri ya terhadap temannya, artinya istri kenal dengan suaminya, suami kenal betul terhadap istrinya. Bahasa terjemahannya bagaimana yang bagus, yaitu mengetahui atau mengenal suami istri dirinya masing-masing. Yang kedelapan al-aulad, hak anak-anak. Yang kesembilan birrul walidain kana minaz zaujain wa qaribihima, berbuat baik kepada kedua orang tua masing-masing suami istri dan terhadap kerabat-kerabat keduanya. Yang kesepuluh al-wafa bisyurutil aqd, menunaikan syarat-syarat ikatan perjanjian di antara keduanya. Yang kesebelas hak al-istimta', hak bersenang-senang satu sama lain. Yang ke-12 tawaruf, hak mewarisi. Yang ke-13 as-sabr 'ala zalat wal hafawat min ba'dihima, sabar di atas ketergelinciran dan kekeliruan yang timbul dari sebagian dari keduanya. Ini 13 perkara hak-hak yang bergabung di dalamnya suami dan istri. Mudah-mudahan dengan kita minta pertolongan kepada Allah, semoga selesai sebelum waktu habisnya itikaf kita. Kita bahas yang pertama yaitu apa? I'ana ba'duhuma 'ala ta'ah, saling tolong menolong membantu di antara keduanya di atas ketaatan. Idza kana ta'awun 'ala birri wa taqwa matluban baina umumil muslimin. Wa min babil aula baina khususihim. Wa khasah baina zaujain. Apabila perintah ta'awun, ya, perintah untuk saling tolong, menolong, bahu-membahu, membantu di atas kebaikan dan ketakwaan itu dituntut antara keumuman kaum muslimin, tentunya lebih-lebih lagi pada bab ta'awun antara orang-orang yang khusus. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan kejelekan. Ini kepada kaum muslimin seluruhnya. Tentunya perintah ta'awun ini, iya, lebih-lebih lagi ditekankan kewajibannya terhadap orang-orang yang khusus di antara kaum muslimin. Dan lebih akhas, lebih khusus lagi adalah baina zaujain, antara suami istri. Waqad asyadallahu yubayinuhu atau binabiyihi Ismail alaihi salatu wassalam iz kana yata'ahad ahlahu ala ta'at. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang nabinya, Nabi Ismail alaihi salam, ya, ketika Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Isma'ila innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya." وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Nah, ingatlah di dalam Alkitab tentang Nabi Ismail yang beliau adalah seorang yang jujur akan janjinya. Dan beliau adalah seorang rasul dan nabi, di mana Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat, memerintahkan untuk menunaikan zakat, dan beliau di sisi Rabb-nya mendapatkan keriduan Allah. Kama amara Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalik, demikian pula seperti Allah juga memerintahkan hal tersebut kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah perintahkan di dalam surat Thaha ayat ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la tas la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal akibatu litaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar di atasnya. Kami tidak meminta kepada kamu rezeki, kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu, dan akibat baik itu bagi orang-orang yang takwa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari sini adanya anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suami istri untuk ta'awun saling tolong-menolong di atas ketaatan sebagaimana di dalam hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, terdapat di dalam Sahih Abu Daud dan Wanasai, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan qama minal lail wa shalla wa aykadha imra'atah wa shallat wa in abat tadahu fi wajhiha alma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa aykadat zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhil ma. Naam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang dia bangun malam hari, kemudian ia salat malam, dan ia membangunkan istrinya, maka istrinya pun ikut salat. Nah, maka jika istrinya tidak mau, maka ia percikan di wajah istrinya dengan air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita yang ia bangun di tengah malam, kemudian ia salat, dan ia membangunkan suaminya, maka suaminya pun ikut salat. Maka suami pun salat bersama istrinya. Maka jika dia tidak mau, istrinya memercikkan di wajahnya dengan air. Dari hadis ini faedah sangat besar, di mana menunjukkan berita khabar dari Rasulullah SAW, dan maknanya adalah perintah, hendaknya suami istri seperti itu di dalam melakukan ketaatan. Ini dalam masalah apa? Salat nafilah. Bagaimana dengan perkara-perkara yang wajib? Iya. Di mana mendapatkan keutamaan di antara keduanya, suami istri saling bahu-membahu di dalam ketaatan. Iya. Ketika suaminya bangun, dia tidak membiarkan istrinya. Iya. Untuk dibiarkan tidur lelap, dibangunkan untuk salat. Demikian pula seorang istri, ya, tidaklah sholat sendirian. Naam, bahkan diajak suaminya. Suatu kekeliruan yang dilakukan oleh seorang istri atau suami, kadang biarin tidur saja, kasihan kecapean habis kerja, kasihan kecapean habis ngurusin rumah, urusan-urusan rumah, dan anak sholat sendiri saja. Keliru. Iya, ini sebuah kekeliruan yang kita lakukan. Alhamdulillah kita dapat ilmu, semoga kita bisa mengerjakan atau mengamalkan ilmu ini, bangunkan. Nah, juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalam Sahih Abu Daud dan Ibnu Majah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ayqadha ar-rajul ahlahu min al-lail fa shalla ya ruqatain jami'an kataba min adh-dhakirain atau kataba min adh-dhakirin Allah katsiran wa dhakirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang bangun demi membangunkan keluarganya, artinya istrinya di sini, di tengah malam, maka keduanya pun sholat dua rakaat berjamaah, maka ditetapkan atas keduanya ia termasuk lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, dan ditetapkan kepada istrinya termasuk wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Iya, tentunya ta'awun di sini bukan hanya dalam masalah at-ta'ah. Kalau perkara masalah ta'ah adalah perkara yang sangat penting, butuh adanya ta'awun, iya, demikian pula perkara-perkara yang lainnya. Nah, seorang suami malas misalnya taklim, ya istrinya lah yang memberikan nasihat-nasihat. Iya. Tapi kadang tipikal istri itu kan beda-beda. Kadang cuek, kadang ah biarin aja, udah ngerti ini. Nah, suaminya kan santri dulunya, udah ngerti salah juga ini, kekeliruan. Begitu juga sebaliknya, ah istri anak kan dulu kan santri, ya harusnya tahu kewajibannya, ya salah juga. Ya namanya manusia kadang lalai, kadang butuh diingatkan. Ya, karena demikianlah manusia diciptakan, banyak lalainya, ghaflah. Maka di sana butuh orang-orang yang mengingatkan. Maka termasuk perkara yang sangat penting adalah suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suaminya untuk berada di atas kekeliruan. Iya. Kemudian memberikan anjuran atau memberikan semangat kepada suaminya untuk taat kepada Allah dengan ucapan-ucapan baik. Kadang semangat, ayo sana taklim, ya harusnya dengan bahasa yang baik. Kadang ya kalau wanita yang akilah, dia akan berdoa didengar suaminya, ya Allah suami saya jadikan suami yang saleh, biar rajin taklim. Suaminya dengar, oh iya, jadi semangat, aduh ana didoakan. Seperti demikian pula seorang suami kadang juga dengan sindiran-sindiran untuk rajin taklim, ya belajar. Kemudian juga saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, ayo baca Quran, jangan ngurusin itu saja, masya Allah. Atau sana ikut iktikaf. Nah, demikian dihasung oleh masing-masingnya. Dan juga dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istri beliau di akhir bulan Ramadan atau lebih-lebih 10 terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Ini menunjukkan ya ta'awun Rasulullah terhadap istri beliau. Dan demikianlah kita seharusnya sebagai keluarga mencontoh keluarga Rasulullah SAW di dalam masalah ta'awun dan yang lainnya. Nah, ya tidak boleh cuek-cuek. Justru ketika suami istri itu saling tolong-menolong, maka di sanalah akan merekahnya ya kecintaan di dalam hati satu sama lain. Nah, adanya as-siqah, kepercayaan antara suami dan istri. Nah, kemudian yang kedua, ada mu'ifsya'u sir, tidak boleh menyebarkan rahasia. Sampai setengah 12 aja ya. Sampai setengah 12 aja. Ya. Yang kedua adalah tidak boleh menyebarkan rahasia. Qul wahidi minazawjain matalib bikitman ma yarahu min sahibihi aw yasma'uhu minhu wa hadha adabul am haythu alaihi al-islam hassa alaihi al-islam wa ragiba fihi wa bikhasah ma yaqa' bayna zawjain. Masing-masing suami istri itu dituntut untuk menyembunyikan apa yang dilihat dari sahibnya, temannya, hidupnya itu. Ya. suami melihat kekurangan-kekurangan istri, ditutup. Demikian pula istri melihat kekurangan suami, harus ditutup. Tidak boleh diceritakan. Iya. Kenapa? Karena itu adalah rahasia rumah tangga kita. Jangan sampai iya, orang lain tahu. Jangan sampai aib-aib tahu. Kenapa? Kalau seorang istri menceritakan aib-aib suami, sama saja ia menceritakan aib-aib dirinya sendiri. Iya, kenapa? Karena dia bagian dari suaminya. Demikian pula suami bagian dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, kalau seorang suami menceritakan aib-aib dari istrinya, sama saja ia menceritakan aib-aib dirinya. Nah. Atau yang ia dengar dari teman hidupnya tadi, tidak boleh. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dari suaminya, demikian pula dari istrinya, tidak boleh disebarluaskan. Dan ini adalah adab secara umum yang dianjurkan oleh Islam, bahkan dimotivasi oleh Islam. Tentunya wabil khusus, terkhusus lagi pada apa yang terjadi di antara suami istri. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang sabit di dalam Sahih Muslim, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yansuru sirruha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek diberikan gelar oleh Rasulullah asyarun nas. Ya, ngeri. Nah, disebutkan sejelek-jeleknya manusia. Yaitu apa? Di sisi Allah, kedudukannya di hari kiamat, seorang yang dia membongkar rahasia istrinya, demikian pula seorang istri membongkar rahasia suaminya, kemudian menyebarluaskannya. Ya. Dengan dalih, kadang-kadang ini juga sering terjadi, tertipu karena kemelut yang terjadi di dalam rumah tangga begitu dahsyat, sehingga hati itu begitu pilu dan pedih, begitu ya istilahnya, bahasanya. Oh, sakit sekali, pedih. Ya, suami melihat kelakuan istri, istri melihat kelakuan suami, dengan dalih curhat, akhirnya curhat kesana kemari. Yang masya Allahnya yang dikasih curhatnya, ya, bukan satu dua orang, bahkan di satu majelis dia curhat di situ. Wah, ini ngeri sekali. Ya, ibaratnya kalau orang pakai baju bagus sudah tertutup rapi, diprotoli, satu pretelin, jadi kelihatan auratnya, aibnya. Alhamdulillah. Dengan dalih apa? Curhat. Kadang begitu. Yang satu begitu, yang ini juga begitu. Ini mengerikan. Dan itu termasuk afat min zawjain. Termasuk kekeliruan di antara suami istri adalah menyebarkan luas rahasia-rahasia mereka. Sudah diam saja, kenapa sih harus diceritakan ke yang lain? Nah, kecuali permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang memang tidak bisa diselesaikan di antara keduanya. Ya, baru dia minta bantuan orang-orang yang khusus. Ya, bantuan orang-orang, bagaimana ada masalah seperti ini, mohon bantuannya. Kalau seperti itu, banyak di zaman Rasulullah para sahabat minta jalan keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah. Dan juga kalau curhat orang-orang yang memang dipercaya bisa merahasiakan dari orang-orang alim yang merahasiakan aib-aib mereka. Justru orang-orang yang dia alim dan juga tentunya amanah akan membimbing, ya, akan membimbing mereka berdua. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari hadis ini, kata beliau, kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis tahrimu ifsha'ur rajul ma yajri bainahu wa baina imra'atihi min umur istimta', ya, karena ini termasuk rahasia juga. Di dalam hadis tersebut haram menyebarluaskan apa yang berlangsung atau kejadian-kejadian yang berlangsung di antara dia dan antara istrinya, termasuk juga perkara-perkara istimta, bersenang-senangnya suami terhadap istrinya, enggak boleh, apalagi masalah ini masalah betul-betul dalam, khusus lagi, enggak boleh. Nah, wawasaw tafasil dzalik, yaitu dengan mensifati rincian-rincian hal itu. Wa ma yajri minal mar'a fihi min qawlin aw fi'lin wa nahwi, demikian pula tidak boleh menyebarkan apa yang berlangsung dari seorang istri, ya, atau dari seorang apa yang terjadi dari seorang istri terhadap suaminya dari ucapan, perbuatan dan yang semisal itu. Artinya masuk ke dalamnya semua rahasia, entah itu rahasia sangat dalamnya maupun rahasia-rahasia yang lain di antara suami istri, enggak boleh. Nah, menyebarluaskan haram. Wa amma mujarrad dirqul jima fa illam taqun fihi faidah wala ilai hajah fa makruh. Adapun semata-mata menyebutkan tentang hubungan suami istri, ya, kalau tidak ada faidahnya di sana, tidak ada faidahnya bagi dia dan tidak butuh kepadanya, maka dibenci. Dan makruhnya orang-orang muqaddimin, para al-muqaddimin sama, jatuh padanya haram. Yeah. Kalau zaman sekarang makruh bahkan diremehkan. Ya makruh ya makruh. Kalau sudah perkara itu dibenci, ya, jangan dilakukan begitu. Karena bisa jatuh kepada haram. Walaupun istilah para ulama al-mutaqaddimin makruh itu litahrim. Ya. Bukan likarahiyatin nafsih. Bukan semata-mata tidak disukai. Apalagi menceritakan masalah hubungan suami istri haram kalau enggak ada faedahnya, tujuannya apa? Beda dia konsul misalnya kepada dokter seksiologi. Ya, begini begini begini dok, ini beda. Berarti di sana ada al-fawaid, faedah. Nah, tapi kalau enggak ada faedahnya, enggak ada hajah padanya, maka fa makruh, bisa jatuh kepada haram. Nah. Iya. Li'anna khilaful muru'ah, karena menyelisihi muru'ah. Ya, menyelisih muru'ah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau dia diam. Kenapa? Karena termasuk perkara yang sia-sia, enggak ada faedahnya cerita seperti itu. Nah, wa in kana ilai hajah aw tartibu alai faidah bi ayyin qur'alahi iraduhu anha aw tada'i alahi al'ajz anjima aw nahwi dzalik fala qaraha fi dzikrihi. Nah, tetapi kalau memang dia membutuhkan hal itu, di sana adanya faidah menyebutkan hal tersebut, iya, tentang hal tersebut dan semisalnya, maka tidak dibenci menyebutkannya. Tapi kita kasih garis atas, tentunya kepada memang orang-orang yang ahli dalam masalah itu, seperti tadi, ya, kedokteran dan masalah itu, atau tentang masalah hukum kepada seorang alim. Dan banyak dikisahkan dari para sahabiah, nah, tentang masalah urusan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Menentukan hukum. Nah, itu bahkan diperbolehkan. Nah, ya, banyak hadis-hadisnya dalam masalah tersebut. Seperti ucapan Rasulullah, "Inni la'af'alahu ana wa hadhih." Aku akan melakukan hal ini dan ini. Dan juga Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talha, "Arastumu laylah." Begitu, ini masalah hubungan. Wa qala li Jabir, juga kata Rasulullah kepada Jabir, "Al-kais, al-kais." Demikian. Nah, pakai isyarat. Kemudian juga di dalam hadis Asma binti Yazid, tentang haramnya menceritakan rahasia di antara keduanya. Di dalam Sahih Jami', anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, asa rajulun yuhdithu bima yakunu bainahu wa baina ahlihi, aw asa imra'atun tuhdithu bima yakunu bainaha wa baina zawjiha, fala taf'alu fa inna mithla dhalik mithla syaitan. Ya, laqiya syaitanah fi dhahmi tariq wa ghasyaha wan nas yanzurun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia menceritakan apa yang terjadi di antara dia dan istrinya, demikian pula seorang wanita membicarakan antara dia dan antara suaminya, maka jangan kalian melakukannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sesungguhnya hal itu seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan di tengah jalan, kemudian dia melakukannya dalam keadaan manusia melihat mereka. Artinya, na'am, yaitu ibaratnya seperti dilihat oleh orang banyak, dipermisalkan oleh Rasulullah seperti syaitan. Permisalan yang buruk bagi orang yang melakukan, menyebarluaskan rahasia suami istri. Nah, kata Abu Thayyib Al-Abadi, al-hadis yadulu ala tahrim isya'i ahadul zawjain lama yaqa' bainahuma min umur jima'. Dalam hadis ini menunjukkan haramnya menyebarkan salah seorang dari suami istri, menyebarkan apa yang terjadi di antara keduanya dari perkara-perkara hubungan mereka. Karena hal tersebut Iya. Dipermisalkan kedudukannya seperti syaitan yang bertemu syaitan wanita, kemudian memenuhi hajah dalam keadaan manusia melihat mereka. Dan hal tersebut menunjukkan dalil yang paling besar tentang haramnya menyebarluaskan na'am, salah satu di antara keduanya, rahasia-rahasia yang terjadi di antara suami istri. Na'am, yang berkaitan dengan hubungan, dan juga tentunya seperti yang sudah dijelaskan, termasuk rahasia apapun dalam rumah tangga betul-betul harus ditutup, kecuali na'am dalam rangka meminta solusi atau hukum ya kepada orang yang alim. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat kajian hari ini bagi kita semuanya, ana pribadi dan antum seluruhnya. Tafadhalu, barakallahu fikum.